الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد أخواتي في الله رحمه رحمه الله sebelumnya tidak bosan untuk mengingatkan bagi abah ataupun ummahat yang membawa anak terlebih sudah duduk di TK atau prasasti untuk dipegang untuk duduk bersama orang tuanya agar tidak berkeliaran di jalan-jalan. Sebelum kita masuki dari pertanyaan yang telah berlalu yaitu tentang hukum wanita memakai hak tinggi, telah kita sebutkan hal itu karena menyerupai wanita kufar yang awal pertama kalinya disebutkan oleh Rasulullah SAW, disebutkan yaitu kepada wanita Bani Israel. Para wanita Bani Israel mereka membuat hak tinggi, sepatu tinggi, sebutkan dalam kitab Sa'id al-Khudri dan Sahih Muslim, sehingga hal itu merupakan gaya-gaya mereka yang tidak tujuannya untuk menipu, tujuannya untuk menipu, untuk menampakkan diri mereka tinggi yang padahal mereka pendek. Demikian pula lazina hadda imam ditanya tentang permasalahan ini, maka jawabannya tidak boleh ya para wanita untuk memakai hak sepatu yang tinggi. Selain hal itu mudarat, membuat mereka binasa, celaka, jatuh. Sementara Islam menjaga tentang kehormatan wanita, ya, menjaga tentang kehormatan wanita, bagaimana kalau mereka jatuh dan yang lainnya, serta akan menampakkan figur-figur mereka yang di luar batasan-batasannya. Sehingga itu dihindari untuk memakainya. Selain mengandung unsur tipuan, juga akan menampakkan lakukan-lakukan wanita yang di luar batasannya. Setelah kita masuki fasal dalam tahdzir min al-majalis allati laysa fiha dzikrullah, peringatan dari berbagai macam majlis yang tidak ada disebutkan padanya zikrullah, disebut padanya zikrullah yang menyebut nama Allah Azza wa Jalla atau mengingat nama Allah Azza wa Jalla, sebagai majlis-majlis yang kosong dari peringatan terhadap ayat-ayat Allah Azza wa Jalla atau peringatan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah kita sebutkan hadis Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Demikian pula hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian yang berikutnya, warawa Abu Dawud an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان لهم حصرة. Mungkin pula hadis ini telah kita bacakan. Itu dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah ada dari suatu kaum yang mereka beranjak dari suatu majlis yang tidak disebutkan padanya atau tidak mengingat padanya Allah Azza wa Jal, melainkan mereka beranjak meninggalkan dari majlis tersebut, diibaratkan seperti mereka meninggalkan bangkai himar dan mereka memiliki kerugian kelak di hadapan Allah Azza wa Jal karena mereka beranjak dari suatu majlis yang tidak disebut Allah padanya, tidak diperingatkan tentang hukum-hukum Allah Azza wa Jalla tentangnya. Dan hadis ini pun disahihkan oleh Asy-Syaikh Mubil rahimahullah taala dalam kitab Muslim Musnad. Wa qala al-Allamah al-Albani fi sahihah 'inda hadith rakam 80, dan berkata Al-Allamah Al-Albani rahimahullah taala dalam kitabnya Sahihah di nomor ke yang 280, qawluhu yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa illa qamu 'ala mithli jifati himarin. Dan kalau mereka beranjak di suatu majlis yang tidak disebut padanya Allah Azza wa Jal, melainkan mereka beranjak seperti meninggalkan dari bangkai himar. Kata beliau, fa inna hadha at-tashbiha yaktadi tabbiha amalihim kulla tabbih. Sesungguhnya penyerupaan ini diserupakannya orang-orang yang beranjak dari suatu majlis yang tidak disebut padanya nama Allah, yang tidak ada padanya zikrullah, yang jauh dari mengingat Allah Azza wa Jal, menuntut sebagai perubahan penyerupaan dari jeleknya amalan-amalan mereka yang sungguh sangat jelek apa yang mereka lakukan. Wa ma yakunu dzalika insyaallah ta'ala illa fi ma huwa haramun zahirut tahrim wallahu a'lam. Dan tidaklah nyata hal itu insyaallah ta'ala melainkan dari perkara-perkara yang haram, yang jelas keharamannya yang ada pada majlis tersebut. Ya, tidaklah mereka diserupakan dengan perbuatan yang sangat atau amat jelek, melainkan karena padanya, pada majlis tersebut ada kejelekan, ada perkara-perkara yang haram, yang jelas-jelas keharamannya. Ima itu ghibah atau namimah ataupun yang lainnya. Fa'ala kulli muslimin ay yatanabbaha lidzalik. Oleh karena itu kata Syekh Al-Albani rahimahullah taala, wajib bagi setiap muslim untuk berhati-hati dari hal itu. Berhati-hati dari terjatuh dan berada dalam majlis-majlis yang ada padanya keharaman, perkara-perkara yang haram. Wa illa wala yaghfalu an dzikrillah azza wa jalla. Dan hendaklah bagi setiap muslim untuk tidak lalai dari mengingat Allah Azza wa Jal, wassalati ala nabiyihi sallallahu alaihi wasallam fi kulli majlisin yaqa'uduhu. Dan hendaklah bagi seorang muslim untuk dia bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada setiap majlis yang dia duduk padanya. Dan alhamdulillah majlis kita dan majlis-majlis yang lainnya tidak lepas dari mengingat Allah Azza wa Jalla, disebutkan padanya ayat-ayat Allah, dan juga bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah disebutkan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam melainkan lisan-lisan kaum muslimin basah dengan menyambutnya sallallahu alaihi wasallam. Wa illa kana alaihi taratan fi hasratin yaum al-qiyamah. Dan jika tidak di dalam majlis tersebut diingat nama Allah Azza wa Jalla, demikian pula bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kosong dari hal itu, maka nyatalah kerugian yang akan dia dapati kelak di hari kiamat. Qala al-Munawi, dikatakan oleh Imam al-Munawi fi Faidhul Qadir dalam kitab Faidhul Qadir, fa idza akatu dzikrullah was-salatu ala rasulihi 'inda iradatil qiyam min al-majlis. Hadis-hadis yang dibawakan di atas, ya, atau hadis-hadis yang semakna dengan di atas yang di sini dikutip oleh Syekh Yasin Rasulullah Ta'ala, tiga hadis ini kata Al-Munawi menguatkan dalam hadis tersebut untuk masing-masing kita senantiasa mengingat Allah Azza wa Jalla dan bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apabila masing-masing kita hendak meninggalkan hadis tersebut. Apabila kita selesai dan tak beranjak meninggalkan majlis tersebut, maka hendaklah masing-masing kita untuk mengingat Allah Azza wa Jalla dan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tahsul sunnatu fi dzikri was salati bi ayyi lafzin kana. Dan akan tercapai sunnah ini itu dalam zikir ataupun berselawat dengan lafaz mana saja yang itu tentunya disyariatkan, dicontohkan. Lakinnal akmala fi dzikri, tetapi dari itu semua ya, lafaz mana saja yang itu mengandung bentuk zikrullah atau mengandung salawat yang hari itu bukan salawat atau zikir-zikir yang bid'i, yang bersifat bid'ah atau tidak dicontohkan, maka dibolehkan. Akan tetapi yang lebih sempurnanya dari itu semua, dari bentuk zikir tatkala masing-masing kita beranjak dari suatu majlis, selesai dari suatu majlis, demikian pula salawat dari suatu majlis, kata Imam Munawi, yaitu dalam bentuk subhanakallahumma wabihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Dibentuk zikrullah yang paling utama ketika seseorang beranjak dari suatu majlis. Dan di sini antum yang sudah besar tentunya porsinya bukan seperti anak-anak TK ya, atau anak-anak kecil ya, kalau anak-anak kecil doa kafaratul majlis ya. Antum sudah besar ya. Tidak ada komando pun membaca masing-masing doa ini ketika selesai dari suatu majlis ya. Ketika selesai dari suatu majlis, jangan sampai kok enggak ada doa kafaratul majlis. Sudah besar, bukan anak TK lagi. Anak TK sengaja dikomando seperti itu supaya biasa ya. Supaya biasa mereka ketika selesai dari suatu majlis mengingat Allah Azza wa Jalla, kembali kepada Allah Azza wa Jalla dan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini ma'thur sebagai doa kafaratul majlis ya, penutup dari suatu majlis. Barangkali dalam majlis tersebut terjadi perkara yang lalu, sia-sia atau suatu perkara yang kurang, sehingga disempurnakan dengan kalimat ini. Yang maknanya bagus tentunya ya, maknanya untuk mengetahui ya, sebagai bentuk istirja' wa taubah ilallah. Wa fi salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam ma fi akhir tashahhud. Dan bentuk tashahhud yang paling bagus ya, paling baik yaitu yang ada pada akhir tasyahud, yang ada pada akhir tasyahud setelah tasyahud awal. Ya, Ibnu Mas'ud diajarkan yaitu tentang tasyahud, tentang salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ma'ruf, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Ini bentuk salawat yang dipilih oleh Imam Munawi sebagai bentuk dari akhir penutup satu majlis. Atau minimalnya dengan lafaz salawat mana saja yang bukan bersifat syirik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, minimalnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. So, jangan Allah masuk di salatan kamilatan umumnya. Tapi akhirnya. قلت ما كتا الشيخ يتنه الله تعالى والذكر المشار إليه هو المعروف بكفارة المجلس. Dan zikir yang diisyaratkan oleh Imam Munawi yaitu zikir yang ma'ruf sebagai zikir kafaratul majlis. Wa qarja'a fihi ijjatu ahadith azkuru wahidan minha. Dan sungguh telah datang tentang doa kafaratul majlis padanya beberapa hadith, dan aku sebutkan salah satu darinya, dari hadis-hadis yang menunjukkan tentang kafaratul majlis, akhir penebus dari suatu majlis. Huwa atammuha, kesempurnaan hadis tersebut, wa huwa kafaratul majlis, yaitu kesempurnaan lafaz hadis kafaratul majlis. Rasulullah SAW menyatakan, man qala subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdihi, سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. فقال لها في مجلس ذكر كانت كالطابع يتبع عليه، ومن قالها في مجلس لغو كانت كفارة له. كذا رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسيابا ينبيا من أتاكا di akhir majlisnya, subhanallah wa bihamdihi, maha suci Allah SWT dan segala puji baginya. Subhanakallahumma wa bihamdik, segala puji, maha suci engkau ya Allah, dan segala pujian bagi engkau pula. Asyhadu an la ilaha illa anta, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali engkau. Astaghfiruka wa atubu ilaik, aku mohon ampunan kepada engkau dan aku bertobat kepada engkau. Faqala laha fi majlis dzikrin, dan dia mengucapkan hal itu di akhir dari majlis dzikir, majlis yang disebut padanya nama Allah Azza wa Jal, bukan sebagai majlis-majlis yang sia-sia. Kanat kattabi'u yatba'u alaih, maka nyatalah hal itu sebagai suatu cap yang dicapkan padanya, suatu stempel yang ditempelkan padanya, suatu perangai yang ada pada orang tersebut. Ibaratkan pada Rasul sesar sebagai sesuatu yang ada pada seseorang, melekat padanya, ditempelkan padanya. Wa man qalaha fi majlis lagwin, dan berarti apa yang dia mengatakannya dalam majlis yang sia-sia, yang tidak disebutkan padanya nama Allah, jauh dari mengingat Allah Azza wa Jal, kanat kafaratan lahu, makanya sedang ya, doa ini sebagai kafar penebus baginya. Warwa al-imamu Ahmad bin Musnadi, demikian pula al-imamu Ahmad bin Wajid dalam Musnadnya, an-Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jalasa qawmun majlisan falam yadhkurullaha fihi illa kana alihim taratan, wa ma min rajulin masya tariqan falam yadhkurillaha azza wa jal illa kana alihi taratan, wa ma min rajulin awa ila firashihi falam yadhkurillaha illa kana alaihi saratan. Al-Imam Ahmad meriwayatkan, dan hadis di atas yang dibawa oleh Syekh Yasin menunjukkan tadi untuk jangan sampai kita luput, ya diupayakan untuk membaca doa kafaratul majlis dan bersolawat kepada Nabi SAW dengan bentuk solawat mana saja yang tidak bersifat syirik. Demikian pula Imam Ahmad rahimahullah ta'ala meriwayatkan dalam musnadnya dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada satu kaum duduk dalam satu majlis yang padanya mereka tidak mengingat Allah Azza wa Jal, melainkan nyatalah bagi mereka kerugian. Dan tidaklah seseorang yang berjalan di satu jalan yang tidak padanya mengingat Allah Azza wa Jal, melainkan baginya akan terjadi kerugian pula. Dan tidaklah seseorang yang dia bersiap-siap di atas pembaringannya dan tidak membaca atau tidak mengingat Allah Azza wa Jal, melainkan nyatalah pula akan menimpa kerugian kepadanya. Di sini menunjukkan syahidnya, yaitu hendaknya untuk kita banyak mengingat Allah Azza wa Jal di dalam duduk satu majlis. Rasulullah sebutkan kerugian bagi mereka-mereka yang berada di satu majlis tatkala tidak disebut padanya Allah Azza wa Jal, tidak diingat padanya Allah Azza wa Jal, baik itu dalam majlis ataupun berjalan ya, ketika kita pun berjalan atau di atas kendaraan. Jangan lupa untuk berpikir kepada Allah Azza wa Jal, jangan cuma perjalanan kita pun menikmati ya, indahnya apa-apa yang ada di pinggir jalan, cuma menikmati indahnya pemandangan, tetapi hal itu disertai dengan zikir kepada Allah Azza wa Jal, tasbih sebagai bentuk ta'ajjud terhadap ciptaan-ciptaan Allah Azza wa Jal yang kita saksikan di sepanjang jalan mungkin, atau dengan bertakbir menunjukkan kebesaran Allah SWT dan ciptaannya. Demikian pula ketika seseorang bersiap-siap untuk tidur pembaringannya, maka hendaklah dia pula untuk menjaga zikir-zikir sebelum tidur, agar dia selamat dari kerugian yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Zakarahu Al-Allamah Al-Albani fi silsilah sahihah rakam 79. Disebutkan di sini oleh Syekh Al-Albani Al-Mu'tar dalam silsilah sahihah di nomor yang ke-79. Qala As-Sanani fi Subul As-Salam, dikomentari oleh As-Sanani dalam kitabnya Subul As-Salam, wa tiradu bi musanna fawqiyah maqsuratun farra bi ma'na al-hasra wa qala ibn al-Azhir hiya an-naqs. Firah, makna firah kata As-Sanani yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis tersebut, barang siapa yang berada di suatu majlis tidak mengingat Allah, maka dia akan mendapat firah. Ya. Yang berjalan tanpa mengingat Allah SWT, dia pun akan mendapat firah. Yang siap-siap untuk tidur dan tidak mengingat Allah Azza wa Jalla, dia pun akan mendapat firah. Firah itu maknanya, kata As-Sanani, yaitu al-hasrah, kerugian. Ya. Itu bimutanna fauqiyah, dengan titik dua di atasnya, cak. Dan juga maksurah dengan dikasrah taknya, tirah tidak tarah. Baik. Kemudian roh. Demikian pula itu akhir menyebutkan makna tirah yaitu an-naqs, kekurangan. Ya, dia akan mendapatkan suatu perkara yang kurang tatkala majelisnya, ya, ataupun berjalannya, ataupun persiapannya di atas perbaringannya, di atas ranjangnya, tidak menyebut nama Allah Azza wa Jalla. Ya, al-muhim ini semua bentuk kerugian bagi seorang muslim, dan tidaknya untuk dia menjaganya. Jadi perkara-perkara ini. Qala hafidhallahu ta'ala faslun fi bayani hukmi majalisit turuqat. Sebagai penghujung akhir dari tulisannya Syekh hafidhallahu ta'ala masuk pada suatu pasal, yaitu penjelasan tentang hukum majlis-majlis turuqat, hukum majlis-majlis yang ada di pinggir-pinggir jalan. Baik. Duduk-duduk di pinggir-pinggir jalan, ya, penongkrongan-penongkrongan. Baik. Apa hukum nongkrong di pinggir-pinggir jalan? Ini namanya majlis turuqat, ya, duduk di pinggir-pinggir jalan. Dan hal ini banyak, tidak bisa dielakkan lagi, bahkan sengaja di pinggir jalan dibuat tempat penongkrongan. Ada sebagian orang yang salah keliru, ingin amar ma'ruf nahi munkar, ya, ingin menghilangkan ghibah, namimah atau gableh dan sebagainya, ya. Akhirnya apa? Buang air kecil di tempat tersebut supaya orang bau tidak duduk padanya. Ini bentuk laknat pula. Ya, bukan seperti itu untuk, ya, amar ma'ruf nahi munkar di tempat-tempat tersebut. Maka apa hukum duduk-duduk di tepi-tepi jalan, di pinggir-pinggir jalan, ya, ngobrol ataupun yang lainnya? Rawa Muslimun an Abi Talhata radhiyallahu ta'ala anhu qala, al-Imam Muslim meriwayatkan dari Abi Talha, ya, dengan sanadnya sampai kepada Abi Talha radhiyallahu ta'ala anhu qala, kunna julusan bil afniyati famarra bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, ma lakum wa li majalis as-su'ujat ijtanibu majalis as-su'ujat. Qala qulna ya Rasulullah inna jalasna li ghairi ma ba'din natadhakaru wa natahaddathu. Qala fa'tu al-majalis haqqaha. Qulna ma haqquha? Qala raddul basar wa raddus salam wa husnul kalam. Al-afniyah jamu fina, dikasih fa, ya, fina bukan fana, ya, karena fina dengan fana sama tulisannya. Ya, kalau fana, untuk ketahui kuluman alaiha fana hancur. Tapi kalau fina maknanya halaman rumah, ya, atau bagian-bagian yang menempel dengan rumah, baik pinggir atau depan, itu disebut fina. Ya, ataupun belakang, sesuatu yang nempel dengan bagian rumah itu disebut fina, halaman depan, belakang, samping. Baik. Dan tidak dielakkan lagi yang namanya halaman ya, pinggir, kanan, kiri, atau belakang, atau samping itu biasanya apa? Sebagai tempat-tempat duduk ya. Di antara rumah kita mungkin dengan rumah tetangga, apalagi di kampung, kalau di perumahan jarang kalau pinggir, kebanyakan depan. Baik. Ini paling asyik biasanya yang ngobrol ya, di tepi rumah tetangga dengan tepi rumah kita. Jadi tinggal teras dengan teras orang langsung berhadapan-hadapan seperti itu. Sehingga hal ini dibahas dalam syariat ini, apa hukum duduk-duduk di area tersebut. Baik. Wahwa asyadu amam al buyut, ini tempat luas di depan rumah. Dan menurut Imam Nawawi umum ini perkara yang nempel pula di sekitar rumah, tidak hanya di depan. Cuma keumumannya yang orang berikan halaman itu di depan keumumannya. Wasu'ujat, ada pun su'ujat jamru sa'id wahia turuqat, maknanya turuqat, jalan-jalan. Bermakna su'ujat, bermakna turuqat, jalan-jalan. Kata Abu Talhah radhiyallahu ta'ala anhu, dahulu kami duduk-duduk di halaman-halaman rumah-rumah kami. Kemudian lewat Rasulullah SAW ke tengah-tengah kami ketika duduk di halaman-halaman rumahnya. Ini biasa ya, biasa kita temukan yang namanya tadi di Yaman pun sama ya, yang namanya rumah dengan rumah ada gang, lorong. Yang di lorong-lorong tersebut apa? Nyantai orang sandalan ya, duduk atau berteduh. Bahkan orang-orang Yaman biasanya ada kebiasaan buruk, jelek, ngekot ya, menginang kalau ada orang kita ya, mabuk ya. Saya jalan tadi di antara rumah-rumah orang. Baik. Ini keberadaannya. Jadi kita jalan, para sahabat duduk-duduk di halaman-halaman mereka, berbincang-bincang, berbual, berbicara. Ya. Rasulullah lewat ke tengah-tengah mereka, faqala, kemudian Rasulullah berkata, "Malakum wa limajlis as-su'ujat?" Ya. Hati-hati kalian dari duduk-duduk di jalan-jalan. Ya, ada apa kalian duduk-duduk di jalan-jalan ini? Ijtanibu majlis as-su'ujat, maka jauhilah oleh kalian dari duduk-duduk di jalan-jalan. Bukan berarti duduk di tengah jalan itu tabrak. Ya. Maksud duduk di jalan-jalan ini di tepi-tepi. Tepi-tepi yang mungkin sengaja dibuat tempat-tempat duduk itu dihindari kepada Rasulullah, jauhi. Qala, kemudian kata Rasulullah, kulna, kami katakan ya Rasulullah, inna jalasna li ghairi mabatin, kami duduk di sini bukan dalam perkara-perkara yang sia-sia, bukan dalam perkara-perkara yang sia-sia. Natadzakaru wa natahaddatsu, kami di sini berusaha untuk mudzakara ya, dan berbincang-bincang ya, berupaya untuk merojaah dan yang lainnya dari perkara-perkara yang bukan perkara sia-sia. Qala fa'tul majalis haqqaha, kalau demikian kata Rasulullah, berikan majlis-majlis tersebut, majlis-majlis ya, tempat-tempat duduk yang ada di pinggir-pinggir jalan tersebut haknya, berikan haknya, jaga haknya. Qulna, kata Rasulullah dan sahabat yang lainnya, mahakuha, apa itu hak masjid-masjid yang ada di pinggir jalan, kerumunan-kerumunan, tempat-tempat duduk ya, ajang-ajang ngobrol yang ada di depan-depan rumah atau pinggir-pinggir rumah. Kata Rasulullah, haknya itu ghaddul basar, menundukkan pandangan, wa raddus salam, menjawab salam, wa husnul kalam, dan baik dalam berbicara, sopan bicaranya. Itu hak ya, perkumpulan-perkumpulan, ajang-ajang majlis yang ada di pinggir-pinggir jalan, tidaklah ghaddul basar, menundukkan pandangan, karena boleh jadi wanita lewat banyak ya, maka dikejar, ya, tidak selamat yang namanya wanita ya, lewat sekian detik sekali. Sehingga haknya kita duduk-duduk di pinggir jalan untuk ghaddul basar, menundukkan pandangan, sehingga kebalikan yang sengaja sebagai manusia justru lebih tinggi dari itu, istilahnya cuci mata kata mereka. Maka ini keliru, karena haknya harus dijaga. Jadi kalau kau terpaksa untuk ngobrol, berbicara, berbual di pinggir jalan, maka berikan haknya, tundukkan pandangan-pandangan kita. Dan yang kedua, haknya itu raddu salam, menjawab salam dari orang-orang yang lewat. Ya. Orang-orang yang lewat, mereka mengucapkan salam kepada orang-orang yang duduk di sekitarnya, di pinggir-pinggir jalan. Maka yang di pinggir jalan ini bukan asing ngobrol. Ya. Tidak peduli kanan kiri. Ya. Tetapi ada hak yang harus diperhatikan, itu menjawab salam dari orang-orang yang melewatinya. Dan yang ketiga, husnul kalam, ya, sopan berbicaranya, baik bicaranya, tidak buah-buahnya kesana kemari atau bicara sembarangan, ya, dari bicara-bicara yang kasar atau bahkan teriak-teriak dan yang lain, tapi dijaga dengan pembicaraan yang bagus, yang baik. Ini diantara haknya. Dengan jika hak ini tidak bisa dipenuhi oleh seseorang, jangan duduk di pinggir jalan. Hindari. Kenapa? Karena mudaratnya. Selain hal itu, kata Imam Nawawi, karena mudarat akan mengganggu para wanita yang ingin keluar dari rumahnya. Ya, wanita muda yang salihah tidaklah keluar dari rumahnya kecuali apa? Aman. Sementara apa? Jalan yang tidak dia keluar, ada para laki-laki duduk. Ini dia sungkan, nah, daripada ada kebutuhan yang dia harus keluar. Baik, ini hal itu akan mengganggu jalannya para wanita. Ya. Dihindari dari perkara-perkara tersebut. Jika kalau terpaksa, jadi perhatikan hak-hak tadi, kedudukan pandangan, jawab salam dan berkata dengan ucapan yang baik. Warawa ayatan an-Nabi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wal julus bil turuqat. Jadi Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, Imam Muslim meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, hati-hati kalian dari duduk-duduk di pinggir-pinggir jalan. Qalu ya Rasulullah, ma lana buddun min majalisina natahaddatsu biha. Oh ya Rasulullah, kami mesti dan tidak bisa dielakkan untuk kami duduk-duduk padanya, yang kami berbincang padanya atau di sana. Ya. Ini merupakan para sahabat meminta uzur karena mereka istilahnya sebagai perkara yang tidak bisa dielakkan, ya, sebagai suatu perkara kelaziman, kebiasaan mereka untuk duduk-duduk di pinggir-pinggir atau depan-depan rumahnya. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza abaitum illal majalisa fa'tus tariyah fahaqqahu. Jika engkau enggan untuk meninggalkannya, ya, melainkan kau tetap duduk padanya, maka berikan, ya, berikan hak jalan, ya, berikan kepada jalan tersebut haknya. Qalu wa haqquhu, apa itu hak jalan tersebut wahai Rasulullah? Qala baddul basar wa kafrul adha wa raddus salam wal amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Hak jalan yang kau duduk di pinggir-pinggirnya, ya, yaitu ghaddul basar, menundukkan pandangan, bukan mata, cuci mata. Yang kedua, kafrul adha, menghilangkan gangguan, bukan malah ganggu orang lewat. Ya, orang mau lewat harus apa? Kik. Ya. Pura-pura enggak tahu motor lewat atau mobil lewat, duduk sengaja di pinggir jalan. Ya. Apa alasannya? Ya, biar yang jalan ini hormat ke kita, kalau enggak hormat jangan dikasih jalan. Ya. Atau sampai bahkan di sebagian kampung apa? Kalau yang lewat si pengendara tersebut tidak kik, hadang dilempari. Sehingga mana hak jalan yang harus diberikan ketika mereka duduk-duduk di pinggir jalan? Ya. Atau bahkan apa, sengaja di jalan tersebut ditaruh batu, ya, sehingga orang mungkin bisa binasa ketika lewat padanya. Ya, maka syarat ketika engkau duduk di tepi-tepi jalan tersebut, kaful adha, hilangkan gangguan dari jalan tersebut, bahkan tadi jangan sampai mengganggu para wanita yang lewat. Ya. Kata orang sini apa, ngetelan, suka ganggu wanita lewat. Baik, dan yang lainnya. maka dihindari. Waraddu salam, demikian pula menjawab salam, wal amru bil ma'ruf, serta memerintahkan pula perkara yang baik. Jikalau ada perkara yang harus diingatkan, perkara-perkara yang baik, ingatkan. Demikian pula wa nahyu 'anil munkar, jikalau ada perkara-perkara yang munkar perlu diperingatkan pula, maka peringatkan. Ketiga, di antara kita mesti atau tidak bisa dielakkan sehingga dia duduk-duduk di pinggir jalan, maka perkara-perkara ini, hak-haknya ini dijaga dan diberikan sehingga dengannya seseorang mendapatkan keringanan, kebolehan untuk duduk di pinggir-pinggir jalan. Nas'alullah al-ma'unah ala ma nabtaghihi والإسمة من الخطأ والزلال فيه إنه ولي ذلك والقادر عليه والحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وقد انتهيت من تسهيله وترتيبه في اليوم السادس من شهر ربيع الثاني لعام 31 و400 kita memohon Allah SWT pertolongannya terhadap apa yang kita inginkan dan kita cari, serta mohon kepada Allah tentang perlindungan dari penjagaan, perlindungan dari kesalahan dan terbenci dan keadaannya. Sesungguhnya Allah SWT zat yang sebagai pelindung-pelindung kita, dan Allah SWT sebagai zat pelindung kita, dan Allah SWT maha mengetahui itu. Segala puji bagi Allah SWT dan selawat serta salam tercurahkan kepada Nabi yang tidak ada Nabi setelahnya, yaitu kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selesai dengan segala kekurangan ya, pembacaan kita, pembahasan kita terhadap kita perlu majelis. Semoga yang ini kita mampu mengambil manfaat dan mengamalkan ilmu yang kita dapati dari tulisan yang ringkas ini, karena tiada lain tujuan inti ilmu itu untuk diamalkan. Baik, untuk segala kekurangan tentunya mohon maaf dari keterbatasan ilmu yang saya sampaikan dari kitab ini. Baik, ada pun benar hari tentunya tidak mengasih wajar, dan jika salah tentunya itu dari anak pribadi sebagai orang yang kurang dan sedikit diberikan ilmu oleh Allah azza wa jalla. Untuk pembahasan berikut ini, insya Allah mungkin ada istisyarat ini sebagai untuk bermusyawarah kira-kira apa kita yang tidak dibacakan pada pertemuan berikut ini. Sebagai usulan saya pribadi untuk pembahasan berikutnya al-mulafaz fikhiyah. Kita potong perkara yang usul melakukan fikir pada simpulan apa yang Allah katakan. Ini kan sampai ke sana jadi meskipun tidak ringkas, yang agak panjang. Jadi jika lo mungkin ada yang mengusulkan pembahasan lain atau kita berani dan dipandang itu lebih penting, insya Allah kita akan kaji ulang untuk kita bahas lagi. Allah taala amin. Dan sebelumnya kepada kedamaian dari Allah, ada beberapa janji yang ana ingin sampaikan. Ya, mohon waktu yang sebentar tambahannya. Yang pertama tadi bagi antum yang membawa putra putrinya, terlebih putra, untuk biasakan mereka hadir di majlis ilmu, ya, baik di majlis ini atau majlis yang lain. Ya. Dibiasakan bagaimana para sahabat saleh membawa anak-anaknya ke majlis ilmu untuk membiasakan mendengarkan ilmu, mencatat ya, atau memahami apa yang disampaikan. Ya, kalau tidak, diberikan tugas ya agar mereka konsentrasi, tidak ngobrol dengan teman-teman yang lain. Baik itu tugas menulis, ya, menulis bahasa Indonesia, bahasa Arab, atau apa, diberikan mushaf Al-Quran untuk menghafal. Ya, dengan suara yang lirih, tidak berisik, baik dibaca Al-Quran. Kemudian yang kedua, Al-Fatihah Al-Rahman Allah, sebagai perkara yang pula tidak diragukan lagi tentang disyariatkannya untuk kita ya, menjadikan sutrah ketika salat. Dan sutrah ketika salat hukumnya yang wajib menurut mazhab Imam Ahmad, Zahiriyah dan yang lain, berdasarkan nas-nas yang datang dari Rasulullah SAW, di antaranya di Abdullah Ibn Harith Al-Ansari yang diterima Imam Bukhari. Rasulullah SAW mengatakan, "Law ya'lamul naru baina yadayil musalli min al-ithmi lakana an yaqifa 40 yawman khairun lahu min an yamurra baina yadayil musalli." Rasulullah menyatakan sampai sini hadis Abdullah bin Harith Al-Ansari. Kata Rasulullah SAW, jikalau seseorang yang lewat di hadapan orang yang sholat tahu tentang dosa ya, yang akan menimpa dirinya tatkala dia lewat di hadapan orang yang sholat, maka niscaya dia berdiri selama 40 itu lebih baik ketimbang dia melewati orang yang sholat. Tanya. Ini menunjukkan tentang masyru'iyatu ittikhadhis sutrah. Itu sutrah disyariatkannya untuk masing-masing kita mengambil atau menjadikan sutrah ketika sholat. Dan sutrah ketika sholat minimalnya dalam hadis Abdullah Ibn Umar dalam Sahih Muslim atau hadis Talham bin Ubaidillah dalam Sahih Muslim bi mu'akhiratir rahl, itu minimalnya dengan setinggi pelan, yang setinggi pelan. Meskipun Rasulullah pernah sholat dengan apa saja yang bisa dijadikan sutrah, baik itu dari anak panah, ya, atau tiang, atau kendaraannya, ya, atau orang yang berbaring di hadapannya, ya, ataupun yang lain yang bisa dijadikan sutrah, bahkan pohon sekalipun, ya, ketika sholat mungkin di padang pasir dan yang lain. Tetapi minimal dari sutrah yaitu mu'akhiratul rahl, ya, mu'akhiratul rahl setinggi pelan. Ya, ada pun hadis-hadis yang menunjukkan bahwa sutra itu garis, ya, hadis tersebut lemah. Dan sutra tidak mencukupkan ya sholat dengan garis semata di hadapannya. Tetapi tadi minimalnya mu'akhiratul rahl. Dalam permasalahan mu'akhiratul rahl ini berselisih para ulama. Ada yang mengatakan satu hasta, ya, itu satu zirah dari ujung jari sampai sikut, itu disebut zirah. Ya. Ada pula yang berpendapat seluruh zirah sepertiga hasta. Sehingga yang mendekati hal itu, yang mendekati sepertiga hasta atau satu hasta, maka cukup sebagai sutrah. Sehingga aqua kecil tidak cukup untuk dijadikan sutrah. Ya, kalau botol aqua hampir mendekati cukup minimalnya. Tapi itu dijadikan sutrah. Sehingga dengan yang kau bebas, orang yang lalu-lalang di hadapan kau, di hadapan sutra kau, silakan lewat. Ya, adapun yang lewat di hadapan engkau dengan sutra, antara kau dengan sutra, maka engkau wajib untuk menghalanginya. Dan ada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu dalam Sahih Bukhari, "Idza shalla ahadukum ila syai'in yasturhu fi shalah, إذا صلى أحدكم إلى شيء يسره في الصلاة بالناس، apabila salah seorang di antara kalian salat menghadap sesuatu kepada sutrahnya, ya, ketika berada di tengah-tengah manusia, dia salat kepada sesuatu yang menjadikan sutrah, wa arada ahadun ayyajtada baina yadayhi falyadfa'hu." Dan ada seseorang yang ingin lewat di hadapan dia dengan sutrahnya, antara dia dengan sutrahnya, maka orang yang lewat tersebut falyadfa'hu, hendaklah dia tahan. Ya. Fa in aba falyuqatilhu fa innama huwa syaitan. Jika dia enggan untuk ditahan, maka falyuqatilhu, secara makna bunuhlah. Ya. Perangilah seperti itu karena dia adalah syaitan. Ini menunjukkan sangat-sangat pentingnya untuk seseorang menjaga antara dia dengan sutrahnya, jangan sampai ada orang yang lewat di hadapannya. Itu tidaklah jadikan ya antara dia dengan kiblatnya ini sutrah, sehingga yang lewat di hadapan sutrah silahkan. Adapun yang lewat di antara dia dengan sutrah, maka berusaha untuk dihalangi. Kata Rasulullah, apabila salah seorang ingin lewat di hadapannya, fal yadfa'hu, hendaklah dia cegah. Cegah dengan isyarat. Ya. Mungkin dia tidak tahu tentang agungnya sholat. Sholat adalah munajat seseorang kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Kadang orang di luar sholat saja enggak mau lewat dia, alasan malu, sungkan. Ini seseorang sedang menghadap Allah Subhanahu wa Taala. Jangan diganggu. Terlebih di sana ada dosa. Ya, ketika dia melewatinya, maka falyadfa'hu, ditolak, dihadang dengan isyarat ataupun yang lainnya. Ya. Sudah kita sebutkan, ada orang yang menghadang gini, dikiranya ngajak salaman, disalami. Padahal begini tuh nggak boleh, tapi malah disalami, dikira ngajak salaman. Baik. Ada lagi begini kan apa? Karena pak apa-apaan gitu ya. Baik. Saya mulai kuat dihalangi. Ada juga yang seperti itu. Aneka ragam masyarakat. Minimalnya kalau masyarakat tersebut tahu bahwasanya sholat itu mulia, minimalnya mereka akan masyarakat saya ganggu orang sholat. Meskipun tidak tahu jadinya. Tapi kadang di antara masyarakat pun tidak tahu sholat itu adalah bentuk ibadah kepada Allah. Ya. Sehingga dia apa? Nyelonong. Ya, maka apa? Halangi dengan perkara yang terbaik. Ya. Jika lo enggak mau dihalangi, falyuqatilhu kata Rasulullah, perangi. Bunuh. Bukan berarti apa? Nyabut pisau, belas rupanya, tidak. Atau apa? Pukul, jebret. Tidak, seperti itu maknanya. Tapi apa? Setelah seseorang dihadang dengan perkara yang terbaik, tidak mau pulang, maksa pula, maka apa? Ditingkatkan menghalanginya agak kuat sedikit. Mungkin agak di belakangkan. Bukan berarti sekali dengan tenaga. Wah, begitu kan? Ya, sehingga dia tersungkur umpamanya. Ya. Atau apalagi orang tua. Maka jika engkau tidak bisa menghalangi dia, engkau yang maju ke sutra tersebut. Ya. Biar dia lewat di hadapan engkau. Ya, misalkan ya, sholat di situ, sutra di sini. Maka ketika ada orang mau lewat ke sana, antum maju. Kalau dia tidak dihalang tidak bisa, maka antum maju mepet ke sini, biar dia lewat di hadapannya. Setelah lewat antum mundur lagi. Baik. Ini apa yang saya sampaikan karena terjadi kasus di masjid ini. Ini kasusnya dari Afwan saja, bukan berarti mengkritik supaya lebih baik dari kita, dari salah satu di antara kita. Jangan sampai terjadi curang lagi, karena masyarakat ya kita maklumi mungkin tidak tahu tentang hadis ini. Ya, jangan sampai ada lagi yang mencak-mencak saya mau lewat dihadangi sampai salah masih berdiri saja umpamanya orangnya, maka kita dikasih jalan, antum yang maju. Biarkan dia lewat. Baik. Atau apa yang kedua, antum cari tempat yang seaman-amannya ketika tidak sholat. Yang di situ apa dimungkinkan orang tidak lewat padanya. Ketika sholat di masjid yang masih banyak orang-orang yang belum paham tentang sutra. Ya. Cari tempat-tempat yang aman, yang sekiranya orang tidak lewat ke situ. Ya. Dan jika lo mungkin tidak bisa dihindari orang lewat, maka dihadang dengan seharus mungkin. Kalau tidak, tadi antum maju, berikan jalan di belakang. Jangan sampai apa orang tersebut berdiri padahal dia punya kebutuhan. Maka hari ini dipahami bagaimana cara mengamalkannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia nggak ada sutra dan jauh, boleh dia boleh antum lewat di hadapannya sekira-kira lebih dari 3 hasta, sekira-kira lebih dari bolidnya orang sholat seperti ini panjangnya. Antum lewat di sini tidak mengapa, itu memang punya hajat untuk keluar. Ini mazhab Imam Syafi'i yang bolehkan lewat kalau nggak ada sutra, yang tertentu jauh dulu dari kadar dia sholat sujud. kalau memang tidak ada stok. Dan antum tidak bisa lewat atau keluar kecuali lewat situ. Tapi kalau antum sabar menunggu, itu lebih baik. Yang kedua, anak kecil, kalau anak kecil tersebut bukan sebagai mumayyiz, artinya tidak paham ketika disuruh duduk, ternyata lewat lagi, biarkan saja. Hal itu tidak membuat rusak sholat antum. Itu disebutkan dari fatwa Syekh Utsaimin, kalau anak tersebut ingat. Jika anak yang belum paham, belum mumayyiz, belum ngerti. Tapi kalau anak yang mumayyiz biasanya dilarang mengerti dia, enggak balik lagi. Tapi kalau dilarang balik lagi menunjukkan anak belum paham. Sehingga biarkan saja antum jangan tersebut dengan anak. Ada pun kucing, sama. Seluruh apa yang lewat di hadapan kita berusaha untuk menyingkirkannya. Ya, kecuali mungkin di batas kesadaran kita. Kita lagi baca, punya tiba-tiba kucingnya loncat. Tapi kalau antum tahu dia mau lewat, ima antum yang maju atau antum yang menghalangi. Artinya menghalangi mungkin dengan kaki atau dengan tangan supaya tidak lewat. Tapi meskipun lewat pun tidak berpengaruh pada kesempurnaan sholat. Kucing lewat tidak berpengaruh pada batal sahnya sholat.